Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita pada malam ini untuk bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini. Walaupun suasana mendung dan mungkin hujan sebagian tempat. Kita melanjutkan pembahasan kitab kita Lamuddiril Manthur. Terakhir sampai pada nomor yang keberapa? Ada yang tahu? 100, 500, 15. Kita masuk 516. Qala Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala. Idza ra'aita ash-shaba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jama'ati farjuhu. فَإِذَا رَأَيْتَهُ مَا أَهْلِ الْبِدَعِ فَلْيَأْسَ مِنْهُ فَإِنَّ الشَّابَ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ. Berkata seorang alim yang bernama Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala. إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَ apabila engkau melihat seorang pemuda أَوَّلَ مَا يَنْشَأْ awal mula pertumbuhan dia. Ma'a ahli sunnati wal jama'ah. Bersama dengan ahlu sunnati wal jama'ah. Farju. Maka engkau menaruh harapan besar terhadap pemuda yang seperti itu. Haidhu ra'aitahu. Namun apabila engkau melihat seorang pemuda ma'a ahli bid'ah. Dia bersama ahlul bid'ah. Falyasmin. Maka engkau berputus asa darinya. Maksudnya adalah berputus asa itu haram hukumnya. Tetapi bahasa ini menunjukkan tidak lagi bisa diharapkan dari dia kebaikannya. Kita hampir-hampir berputus asa. Melihat adanya seorang yang tumbuh, berkembang bersama ahlul bid'ah. Apa yang diharapkan darinya? Ini ucapan beliau. Fa'inna syaba dikarenakan yang namanya seorang pemuda. Ala awalin usihi. Itu tergantung sekali dengan awal mula perkembangannya. Tumbuhnya itu bersama siapa? Ucapan ini kaum muslimin berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan anak-anak. Di mana yang namanya pendidikan itu, dalam syariat kita diperintahkan dari semenjak kecil, sebelum mereka baligh. Di antara dalil yang menyebutkan hal itu adalah hadis Nabi. Muru awladakum bisalat. Wahum ibnu sab'i sinin. Wadribuhunna wahum ibn 10 sinin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah salat kepada anak-anak kalian ketika mereka menginjak umur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan salat ketika umur mereka 10 tahun. Di sini kaum muslimin terdapat faedah dalam hal pendidikan bahwa anak umur 7 tahun itu sudah bisa mengikuti sholat berjamaah dengan baik. Berbeda dengan kondisi anak di bawah umur 7. Umur 5 mamanya atau apalagi 4. Kalau dia diberdirikan di shof, dia cenderung apa? Bermain-main. Karena dia belum memahami kita sedang berbuat apa sekarang. Dikarenakan inilah barulah memberikan fatwa anak yang umuran seperti itu jangan diberdirikan di antara saf. Kalau seandainya harus engkau membawa anak, engkau berdiri paling ujung kanan atau ujung kiri sehingga anakmu tidak memutus saf dengan main-main. Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan kalau seandainya anak itu bisa diperintahkan untuk tenang, tidak mengapa, umur 7 tahun. umur 6 tahun mungkin dia memiliki apa kemampuan lebih daripada rata-rata anak 6 tahun sudah diberitahu kamu tenang, kita mau sholat berjamaah. Tetapi untuk diperintahkan sholat itu 7 tahun. Apakah anak sudah wajib sholat pada umur 7 tahun? Belum, dia belum baligh. Lihat terus hadis ini berkaitan tentang siapa? Orang tua. Orang tua itu berdosa ketika dia tidak memperhatikan hadis ini. Hadis ini berkaitan tentang orang tua. Wahai orang tua, perintahkan anak untuk sholat umur 7. Ketika anak kita umur 7 dan kita belum kunjung memerintahkan sholat, maka kita berdosa. Karena melanggar hadis ini. Bukan karena anak itu sudah wajib sholat, belum. Nah, di sini ada sebuah pelajaran penting juga. Anak umur 7 tahun itu sudah dididik bacaan sholat. Zikir-zikir sholat. Gerakan sholat. Diajarkan pada mereka itu. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu dari semenjak apa? Dini. Bahkan sebelum umur 7 tahun sudah diajarkan kepada mereka tentang mengenal Allah adalah Rabb kita. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama kita adalah Islam, diajarkan dari semenjak lebih kecil lagi di tingkatan tarbiyatul atfal atau yang dikenal dengan TA atau TK, taman kanak-kanak. Sehingga pendidikan itu dari semenjak kecil. Kenapa? Dikarenakan di waktu-waktu itulah bisa mencetak mereka. Di waktu-waktu seperti itu, anak masih manut, masih menurut, masih mudah diarahkan, dibimbing, diperintah. Agar supaya dia nanti ketika baligh, dia sudah terbentuk. Akidahnya terbentuk, ibadahnya terbentuk, kebiasaan di amal soleh terbentuk. Akhlaknya juga sudah terbentuk. Ketika dia baligh, sudah dia mapan dengan ilmu yang selama ini dia pelajari. Jangan salah. Ada beberapa orang mengatakan, anak-anak dunianya main. Biar saja main, jangan dibebani hafalan. Jangan dibebani pelajaran-pelajaran. Biar saja main, nanti kalau sudah dewasa kan tahu sendiri. Ada tidak yang kayak gitu, Bang? Ada. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Itu melanggar syariat. Nabi kita Rasulullah SAW ketika memboncengkan Abdullah bin Abbas di atas keledainya. Dalam posisi sedang berjalan keledai tersebut. Nabi memanfaatkan kondisi. Di saat anak itu masih hulaim. Hulaim itu umuran 7 atau 6. Kecil, anak kecil. Anak yang kecil itu namanya gulam, atau dipanggil gulam. Ya. Nabi mengatakan, inni u'allimuka kalimatin fahfadhunna la'ala Allah ayanfa'aka bihi aw biha. Wahai anak kecil, aku ajarkan padamu beberapa kalimat-kalimat. Fahfadhunna, hafalkan kalimat ini olehmu. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu di masa akan datang dengan menghafalkan ini. Umur 6 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun sudah diperintahkan untuk menghafal. Sehingga tidaklah dikatakan sebuah kezaliman ketika memerintahkan anak untuk menghafal kalimat-kalimat ringan, doa-doa ringan. Itu mampu. Jangan dianggap itu sebuah kezaliman, bahkan itulah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena apa yang disebutkan dalam poin ini. Namanya seorang itu tergantung bi'ah. Bi'ah itu kondisi, situasi, lingkungan dia dari semenjak kecil. Kalau lingkungan dia adalah orang-orang baik, ahli sunnah di sekitarnya, dia akan mengenal ilmu sunnah dari semenjak kecil. Tumbuh berkembang menjadi remaja, menjadi dewasa. Menjadi seorang yang ahlu sunnah dari semenjak kecil. Farjuh, maka engkau menaruh harapan banyak kepada dia. tentang sholatnya. Gak usah khawatir, dia sudah mengerti itu wajib. Tentang jamaahnya, gak usah khawatir, dia sudah terdidik berjamaah. Rawatibnya, gak usah khawatir, itu sesuatu yang terbiasa dia lakukan dari sejak kecil. Di mana di zaman sekarang ini, untuk mendapati orang sholat rutin 5 waktu, tanpa bolong, itu sudah jarang didapat. Tanpa bolong ngerti maksudnya, Pak? Kadang-kadang ada yang bolong, dua apa? Bolong kebresik, Dennis Fira. Maksudnya bolong itu tidak sholat. Ya dia mungkin sholat subuh, duhur, tidak sholat. Asar, tidak sholat. Maghrib, sholat. Isya, sholat. Ini. Dong nek kober sholat, nek lagi ora kober, ora sholat. Apalagi berjamaah, sesuatu yang langka sekarang. Langka. Sesuatu yang langka-langka itu ada tapi sedikit. Dibandingkan dengan mereka yang tidak berjamaah. Ha kata kaum muslimin. Sehingga kalau kita mendapati adanya seorang pemuda, Masya Allah, sebagai talibul ilmi, pencari ilmu, seperti yang ada di pondok-pondok kita, mereka datang dari jauh, menyerahkan waktu dan hidupnya, duduk di pondok sekian tahun, maka itu kesempatan bagi kita mencetak mereka. Penuh dengan semangat, kita ajarkan mereka sebuah pemahaman yang mudah sekali masuk. Tinggal dia menerima. Ajarkan itu terus, bab demi bab, sampai khatam kitab, kitabnya selesai, hafalannya sudah masuk di benak mereka. Hakala kaum muslimin rahimin jami'an. Maka kita menaruh harapan yang besar terhadap pemuda-pemuda yang seperti itu. Namun sebaliknya, apabila ada seorang anak yang bi'ahnya, lingkungannya, teman pergaulannya, di mana dia tumbuh berkembang dari anak menjadi remaja, menjadi dewasa, di kalangan ahlul bid'ah, tahunnya yang dia lakukan adalah bid'ah-bid'ah, maka apa yang kita harapkan dari dia? Bahkan kita takutkan dia nanti menjadi pejuang bid'ah. Kalau dia orang yang aktif, aktivis, maka dia aktif dalam bidang menyebarkan bid'ah. Merugikan seperti ini. Maka diambil sebuah kesimpulan adalah apa? Berkaitan dengan pertemanan. Mari kita jadikan diri kita, walaupun sudah sebesar ini, tetap. Karena namanya pertemanan itu sangat membentuk kepribadian seseorang, akhlak seseorang, akidah dan ibadah seseorang. Kita cari tempat-tempat. Kalau tidak ada tempat yang mendukung, teman-teman yang mendukung, majelis ta'lim yang mendukung, cari. Agar kita bisa istiqamah. Dan kita bisa berharap pada diri kita masing-masing kebaikan. Kalau kita bergaul salah. Kita bergaul dengan ahli maksiat, para pendosa, para juhala. Yang tidak memperhatikan tentang agama. Sholat juga tidak. Kita bergaul dengan mereka. Apa yang diharapkan oleh kita? Kita bisa seperti mereka. Yang tadinya aktif sholat, bisa malas sholat. Karena pas kebetulan teman kerja gak ada yang sholat. Pas kebetulan lingkungannya juga gak ada lagi tempat sholat. Musola gak ada, masjid gak ada. Terdengar azan jauh, malas mau ke sana. Yang akhirnya tadinya aktif di masjid, tidak aktif masjid. Yang tadinya kelihatan nampak ta'lim, tidak nampak ta'lim. Yang tadinya terus itu semuanya digerus, dihancurkan oleh apa? Lingkungan. Lingkungan bahasa Arabnya al-bi'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita masuk yang berikutnya. Wa qala aidan. Berkata juga. Yani al-imam Amr ibn Qais al-Mula'i. Inna syaba la yansha'u. Sesungguhnya seorang pemuda itu akan tumbuh berkembang. Fa'in athara an yajlisa ahlal ilmi kada an yaslima. Wa'in mala ila ghairihim kada an ya'tiba. Sesungguhnya seorang pemuda ya ini remaja kalau di antara kita atau anak-anak di bawah itu tergantung di mana dia berkembang. Kita menyaksikan sekali dalam kehidupan ini para pemuda-pemuda yang kalau gerombolan mereka, kalau tidak dikatakan gerombolan, abrang-ubrungnya, ya, pertemanan mereka kesana kesini, tidak tahu ilmu agama. Seperti malam minggu, naik motor, boncengan laki perempuan, anak-anak SMP, yang perempuan norak, ya, hampir kita mengatakan kaya perempuan, apa, yang menjajankan dirinya. Ini SMP kok kayak gini amat. Oh, ABG. Apa ABG itu? Anak baru gede. Apa ayam baru gede, Pak? Hadirin kaum muslimin, kalau kondisi seperti itu, letak mereka, pergaulan mereka, ya rusak, Pak. Apa yang membina mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran? Untuk berijah, wanita yang bersolek, yang mengundang syahwat laki-laki dan berkrum dengan laki-laki. Di kota-kota kayak di Purwokerto, nah pernah ya, talim di sana, pulang malam, miris hati ini. Mereka, kemungkinan besar muslimin atau bukan? Muslimin. Kalau ditanya agamanya, Islam. Tapi seperti itu pergaulan mereka, dari semenjak SMP, lah besarnya bagaimana? Kalau begitu terus tanpa adanya perubahan kepada yang baik, maka lebih cenderung kepada yang lebih mungkar. SMP seperti itu, SMA-nya lebih lagi. Karena tingkat syahwat lebih besar. Kuliahnya lebih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ketika sudah tua, belum juga bertobat, ya semakin tua semakin menjadi-jadi. Ini. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah yang terjadi di lingkungan kita seperti dikatakan oleh beliau. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Fa'in athara ayyan dia ayyajlisa ahli al-ilmi. Jikalau ada seorang pemuda yang dia lebih memilih, lebih mendahulukan untuk duduk bersama ahli al-ilmi, kada yaslima, maka bisa diharapkan dia untuk selamat. Diharapkan untuk selamat. Wahai kaum muslimin, di dunia ini sekarang kemungkaran lebih banyak daripada kebaikan. Hampir-hampir semua kita ini terancam dengannya. Medsos ataukah langsung ya, pergaulan hari-hari. Hampir-hampir setiap kita na'udzubillahi min dzalik terbawa ke arah sana. Coba lihat bagi kaum muslimin, kata beliau, seorang yang mendahulukan untuk duduk di hadapan ahlul ilmi, dia selamat. Selamat dari berbagai macam ancaman-ancaman yang berkaitan dengan dzunubul ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Dia akan selamat dari pergaulan yang jelek, dari akhlak yang jelek, dari perzinaan, dari narkoba. Narkoba masuk ke Indonesia, beritanya saya dengar-dengar sekian ton narkoba dari Cina yang dikirim melalui apa begitu, saya lupa beritanya apa, Pak? Nah itu hadirin kaum muslimin, sekian banyak sabu-sabu sekian ton. Ini kok bukannya gram-graman, Pak, tontonan sehingga bisa ditonton. Itu siapa yang mengkonsumsi? Anak negeri ini rusak, mereka hanya berpikir narkoba. Kalau mereka nanti menjadi pejabat narkobais, mengerikan. Kalau sudah pejabatnya seperti itu, lah bagaimana rakyat, anak buahnya mau disuruh apa? Na'udzubillah min dzalik. Di beberapa negeri, bahkan itu sudah dilegalkan, diresmikan bolehnya. Kita mengkhawatirkan di negeri ini adanya satu daerah yang di situ boleh bebas miras, bebas prostitusi, bebas narkoba, bebas, baru cukup satu wilayah. 5-10 tahun ke depan merebak. Na'udzubillah min dzalik. Saya baru ketemu beberapa waktu lalu dengan salah satu dari dinas kesehatan yang pas kebetulan memang ada satu majelis dengan saya pembicaraan mengenai tentang AIDS, HIV di Cilacap itu 1.300 atau 1.500. Saya tanya apa itu di Cilacap? Iya di Cilacap. Sudah positif, so positif. Karena memang dia di dunia itu. Ya. Antar mana itu dia dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu rumah tangga. Kena. Itu ancaman rekomendasi. Ancaman. Ancaman. Dan mayoritasnya hubungan homo. Hubungan homo. LGBT. Kalau seperti itu, ancaman atau bukan Pak? Ancaman. Dan itu identik dengan tersebarnya narkoba. Seiring dengan narkoba, maka penyakit ini pun berjalan. Ini mengerikan. Sebuah ancaman bagi negeri kita. Maknanya adalah kalau ada seorang pemuda yang lebih mendahulukan untuk duduk di hadapan para ulama, ahli ilmi, belajar ilmu agama, niscaya dia diharapkan selamat dari itu semuanya. Namun kata beliau, wa in mala, jika ada seorang pemuda yang dia malah condong ke arah sana, kesukaannya karena narkoba, ekstasi, pil koplo, ngelem. Ngerti ngelem, bahasa ngelem? Ngelem itu apa-apa? Ngelem ban? Bukan, itu dicium. Dengar-dengar seperti itu, ngelem. Nanti, apa? Pusing, kemudian play, katanya. Terbang ke angkasa, untuk kemudian jatuh dan mati. Wong lem, bukan untuk itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka kata beliau, jika ada seorang pemuda condong kepada selain ilmu, maka dia akan binasa. Ini diucapkan pada kurun waktu yang telah lalu. Ratusan tahun silam. Ulama ini ulama di zaman mutaqaddimin. Sudah seperti itu beliau memberikan nasihat kepada kita. Lah bagaimana kalau beliau hidup di zaman sekarang ini? Oh, akan lebih lagi. Wah, sungguh sangat mengerikan. Masa-masa seperti ini. Tingkatan sekolahan SD saja sudah beli pil ekstasi yang harganya 500 rupiah. Pil untuk narkoba sekarang itu ada yang kecil-kecil. Yang harganya ekonomis. Ya, paket hemat. Jadi bukan hanya ayam goreng pak paket hemat. Ini narkoba paket hemat. Na'udzubillahi min dzalik. Miris kita melihatnya. Dan mereka rata-rata anaknya kaum muslimin dihancurkan dengan itu. Qala Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala. Lama qadima Sufyan ats-Tsauri Basrah ja'ala yanzur ila Amr Rabi ibn Sadih wa qadrihi 'inda an-nas. Sala ayy shay'in madhhabuhu? قالوا ما مذهب إلا السنة قال من بطانته قالوا القدر قال هو قدري. Lihat ucapan ini kaum muslimin, sangat penting sekali, tidak kalah pentingnya dengan tadi di atas. Berkata Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, yang dikenal dengan Al-Imam Sa'id al-Qattan. Lama qadima Sufyan ats-Tsauri, tatkala Imam Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri, beliau adalah tabi'in. Yahya al-Qattan di antara murid-muridnya. Sufyan ats-Tsauri datang ke negeri Basrah. Datang dari jauh, datang ke negeri Basrah. Jala yandur ila Amr Rabi ibn Sabih. Beliau kemudian meneliti tentang siapa yang, siapakah dia orang yang bernama Rabi' ibnu Sabih yang dikenal dan dihormati oleh penduduk negeri Basrah. Jadi di negeri Basrah, waikum sini, ada satu orang yang bernama Rabi' ibnu Sabih yang dimuliakan oleh penduduk kota negeri Basrah. Sa'ala, beliau bertanya kepada penduduk negeri Basrah tentang Rabi' ibn Sabih. Sa'ala ay syai' madhabuhu, dia itu bermadhab dengan apa? Yakni ajaran dia, akidah dia, ibadah dia, mengikuti siapakah dia? Faqalu, mereka masyarakat negeri Basrah menjawab, ma madhabu illa sunnah, tidak ada ajaran dia kecuali sunnah. Ini masyarakatnya. Tidak ada ajarannya Rabi' ibn Sabih kecuali sunnah. Ini yang didengar dari berita masyarakat di sekitarnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak cukup bertanya sampai di sini. Lanjutkan pertanyaannya. Man bitanatuhu, siapakah orang-orang dekatnya? Dia bergaul dengan siapa? Dia berkumpul dengan siapa? Siapakah orang-orang yang menggerumuninya? Siapakah orang yang bersama dia? Qalu, masyarakat menjawab, ahlul qadar. Yang menggerumuni dia adalah orang-orang yang menolak takdir. Yang bersama dia ahlul qadar, orang-orang yang menolak takdir, yang dikenal dengan qadariyah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menghukumi apa? Dengan dua jawaban ini, apakah dia di atas sunnah ataukah dia adalah seorang qadariyah? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, huwa qadari. Kalau demikian adanya, maka dia adalah seorang qadariyah yang memiliki pemahaman menolak takdir. Karena apa? Pergaulan dia, yang berkumpul dengan dia, yang bersama dengan dia adalah qadariyah, pemahaman yang menolak takdir. Sekali lagi, kaum muslimin, pertemanan itu membuktikan jati diri seseorang. Karena tidaklah seseorang itu bergaul dengan seseorang kecuali karena apa? Sejenis. Berulang kali kami sampaikan, al-jalis janis. Apa artinya? Al-jalis, orang yang duduk bersama satu kerumunan, maka dia janis, satu jenis dengan kerumunan itu. Kalau berbeda, akan menyingkir dia. Tapi kalau dia duduk di situ bersama mereka, maka sejenis, sama berarti. Inilah cara mengukur seseorang, wahai kaum muslimin. Kita melihat pada dia ada amalan sunnah, alhamdulillah. Dia orang yang sholat, alhamdulillah. Tetapi begitu kita melihat dia bersama siapa, oh ternyata huwa minhum. Dia bersamanya, bersama mereka-mereka yang dia berkumpul padanya. Nabi kita menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seorang yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari bagian kaum tersebut. Bahasa Arabnya apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadirin kaum muslimin, ini pendidikan bagi kita masing-masing. Kita ini kalau mencintai Rasul dan para sahabat, maka akan tercermin dalam ucapan, dalam akidah, pemikiran, pendapat, dan amaliyah. Kita akan mencocoki mereka. Kita akan berusaha termasuk bagian dari mereka. Ini dia. Tapi kalau kita na'udzubillah min dzalik, malah justru mengikuti pemahaman qadariyah umpamanya, atau mengikuti pemahaman yang banyak di negeri kita, Asy'ariyah, yang dibikin oleh seorang yang bernama Abul Hasan Al-Ash'ari pada kurun yang kelima atau yang keenam. Kalau kita mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari, maka kita akan berpola pikir seperti Abul Hasan Al-Ash'ari, berakidah seperti Abul Hasan Al-Ash'ari. Kita termasuk Ash'ariyah, bukan kita termasuk dari salaf yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Contoh konkretnya adalah kalau kita meyakini wajibnya mengikuti Nabi dan para sahabat, kita mengatakan Allah memiliki 99 nama. Tapi kalau na'udzubillah min dzalik, kita mengikuti Abul Hasan Al-Ash'ari, maka kita mengatakan nama Allah dan sifatnya 20. Abul Hasan Al-Ash'ari sebenarnya membuat fama syariah hanya 7 nama. Tetapi yang sampai ke negeri kita tercampur dengan pemahaman Maturidiyah. Abul Mansur Al-Maturidi. Pemahamannya disebut dengan Maturidiyah. Bukan Nabi yang kita ikuti berarti. Nabi mengatakan Walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Faman hafadha hadha ahla jannah. Allah memiliki 99 nama. Bahkan diperkuat mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, meyakininya, mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Kok tiba-tiba ada 20? Ketemu nangan di pak 20. 90 dengan 20 beda, mboten pak. Nek jenengan ngomong ora beda, ini duitmu 10 juta atau genti 20 juta. Kesu-kesu pak. Oh beda. Lalu demikian pula 99 nama dengan 20 jauh beda. Dikemanakan sisanya? Di dalam Al-Quran terdapat sampai angka 80 lebih. Sebut oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Fadhlul Mutlaq. 70 sekian sampai 80. Kemudian sisanya diambil dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis yang menyebutkan secara urut itu lemah, tidak bisa dipakai. Tetapi itu bisa dipakai dengan sikrar. Melihat dalam Al-Quran berapa jumlahnya, hadis berapa jumlahnya. Hakata kaum muslimin. Ya. Maka berhati-hatilah yang namanya seseorang itu dalam bergaul mencerminkan jati diri dia. Ya. Apalagi dengan adanya seragam-seragam. Lebih lagi pak. Seragam PSKS apa pak? Ya. Dia berarti apa? Penganut paham PSKS. Ya. Ada yang seragamnya tim yang lainnya apa namanya? Jakarta apa? Persija lah, saya enggak tahu. Yang pernah ikuti. Seragamnya Persija namanya. Yang lain-lainnya. Itu sudah termasuk pengkelompokan-pengkelompokan. Berarti kamu warnanya sama dengan itu. Warnanya sama dengan itu. Jati dirimu berarti kelihatan kamu adalah mereka. Dengan adanya apa? Seragam. Komunitas-komunitas. Dengan ada komunitas yang pakai kaos tengkorak gitu apa, Pak? Ya. Macam-macam. Itu menunjukkan jati diri dia. Oh, kamu berarti bagian dari mereka. Semata berkerumun saja sudah sebagai apa? Vonis, penghukuman. Anta minhum. Karena engkau duduk bersama mereka. Al-jalis janis, al-murman manhab. Sesuai dengan dalil telah kita baca. Apalagi kok pakai KTA. Oh, sekalian. Kartu tanda anggota. Jelas. Ya. Hadirin kaum muslimin. Qala al-imam Ibn Battah al-Akbari. Rahimahullahu ta'ala. Rahmatullah ala Sufyan al-Thawri. لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بالعلم فوافق الكتاب والسنة وما توجب الحكمة ويدركه العيان ويعرف البصيرة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا waddu ma anittum. Berkata Imam Ibn Battah Al-Akbari rahimahullah ta'ala, rahmatullah, kasih sayang Allah, semoga tercurahkan bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri yang barusan kita sebut atau kita baca tadi ucapannya di atas. Laqad nataqa bil hikmah, sungguh beliau telah berbicara dengan hikmah, yakni dengan ilmu. Fasadaqa, benar. Ilmunya apa? Melihat pergaulannya Qadariyah, maka dia seorang Qadari. Ini dia. Waqala bi'ilmin, beliau berbicara dengan ilmu, bukan melihat hanya kasat mata saja yang oh dia melakukan sunnah ini sunnah itu, betul. Dia muslim, bukan kafir. Tetapi dilihat lebih mendalam lagi dengan ilmu, dengan seksama, diteliti biqanahnya. Biqanah yakni teman-teman pergaulannya. Fa wafaqal kitab wa sunnah, maka dia pun berbicara sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Wa ma tujibul hikmah, wa ma tudrik wa ma yudrikul ayyan. Sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Ya, mata kita bisa melihat. Demikian pula al-ilmu yang kita miliki bisa digunakan untuk menilai. Demikian pula ahlul basirah, orang yang memiliki ilmu akan melihat situasi itu. Artinya bahwa pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap kita. Itu satu hal yang tidak bisa didustai. Ya. Nah, orang ahlul maksiat saja waalaikumsalam, pergaulan mereka pun salah pilih. Sama-sama ahlul maksiat, pala pilih ahlul maksiat ini grupnya sana, ahlul maksiat sini grupnya sini. Pada sama-sama ya pemabok, ya penjudi, ya kotoran, ya main perempuan. Tapi setiap daerah memiliki apa? Grup, komunitas masing-masing. Ini dia. Sama-sama mereka tetapi memiliki grup, komunitas atau wadah yang mereka sama dengan yang lainnya. Yakni ahlul maksiat. Mereka bisa bersatu dikarenakan sama-sama sebagai ahlul maksiat. Hakadha kaum muslimin. Dikarenakan apa? Biqanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran. Ayat yang ke-118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman-teman kalian selain dari kalian. Janganlah engkau menjadikan teman-teman kalian selain dari kalian. Maknanya, kalau kalian mukminin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, maka hendaknya teman-teman kalian itu diambil dari kalangan mereka yang beriman, yang bertakwa. Jangan selainnya. Allah mengatakan, la ya'lunakum khabala. Kalau kalian orang yang beriman, kau bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, akan membinasakan kalian. Akan menghancurkan kalian. Sudah baik-baik beriman, Allah berikan nikmat kepadamu, amal saleh, sudah baik. Malah ternyata engkau menyalahi ayat ini. Bergaul dengan orang-orang yang buruk. Khabala itu membawakan khabal. Khabal ini bala. Bala atau bala? Musibah malapetaka. Musibah malapetaka ini jangan diterjemahkan cuma tsunami. Bak. Musibah malapetaka dalam hal akidah. Jatuh pada syirik. Apakah mungkin seorang yang tadinya beriman bisa jatuh pada syirik? Oh bisa, Pak. Apalagi dia sedang terpuruk dunianya, hartanya atau kesehatannya. Sehingga dia imannya goncang, etirop, tidak kokoh. Dalam keadaan seperti itu pergaulannya salah. Seharusnya Anda beriman, ya bergaul dengan orang yang beriman. Jangan kau jadikan teman yang bukan mukmin sebagai teman. Akhirnya kamu lagi dalam keadaan goncang seperti itu, banyak tawaran-tawaran. Tawaran apa, Bang? Ayo merdukun. Ya. Lagi mumut-mumut mikirnya dagangan orang payu-payu. Disengin golek penglarisan. Mana jimat teh ini di Gau Bali? Waqaddar masyafa'al, begitu dia nyupang, dapat jimat, di setahun di laci, mulai pandan laris. Itu ujian ekonomi, musibah, malapetaka. Itu lebih dahsyat daripada tsunami. Kalau orang tsunami mati karena tsunami, tergantung akidah dia. Kalau dia baik, baik. Tapi kalau yang seperti ini malapetakanya, ini menghancurkan akidah. Yang tadinya ahlu tauhid menjadi musyrik. Kemudian dia sebagai apa? Corongnya dukun tadi. Aku bahasa merdukun mengana jadi sukses. Ayo pada merdukun mengana. Ya. Bahasa itu aku ini dukunmu suci apa urung? Urung, kasih kere baik. Maka hadirin kaum muslimin. Itu semuanya bisa saja mengancam kita ketika pertemanan kita salah. Sudah bunyi belum? 4 menit lagi. Oh, berarti kita isyanya sudah agak ke sini? Masya Allah. Zain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita tambah sedikit. Qala Abu Daud As-Sistani, Sajistani rahimahullahu taala, qultu li Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Abu Daud ini muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Aku pernah mengatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah. Sudah adzan. Aku melihat adanya seseorang di antara ahli sunnah tetapi dia bersama ahli bid'ah. Bagaimanakah itu? Jawabannya Senin depan insyaallah. Allahu a'lam. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.